lan barokah dipun paringi uripe barokah sehat wal afiat, rezekine murah, keluargae menjadi orang-orang soleh dan solehah. Karene umur niki muga-muga kula kali panjenengan sekeluarga setiap saat setiap langkah tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pengawasan kitab Riyadul Irsyadul Ibad. Terakhir ngene iku bab salat tatawu. Kalau wingi dijelaskan bahwasannya nalikane kula kali panjenengan salat sunnah ana omah itu lebih baik daripada salat sunnah kita kerjakan di masjidnya Nabi di Madinah. Ya. Kecuali sembahyang fardu. Mergani kula kali panjenengan usahakan di rumah niku dibuat untuk sholat sunnah. Bu duha, bu witir, bu tahajud, dan lain sebagainya. Wa fi kitabi Ibni Sunni, Ibni Asakir an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla raka'ataini, sapa sing gelem salat rong rakaat oleh ngerjakno iku mang fi khala'in ing dalem tempat sing sepi waktu yang sunyi. Ini omae dhewe ya. Meskipun boten dipateni lampune, sing penting tidak terganggu. Lek saged gak ono ngarepi TV, ngadep nang ngene tembok, temboke gak ono gambare blas. Jadi dalam keadaan jernih. La yarahu illallah. Sing pundi tiang niku wau tidak diketahui. Di tempat itu tidak mengetahui satu pun kecuali sing weru cuma Gusti Allah wal malaikatu dan malaikat. Ikhlas deh. Ingin apa? Saya ingin menyendiri menemui Allah. Wadul nanggene Gusti Allah tentang kehidupan saya. Ya. Kehidupan apa? Lek sampean umpomo urip ono gini dunia iki sik soro. Sampean jaluk no gampang no. Sekirani mboten sampik ngeterno ibadah. Kalau toh kita sudah istiqomah. Giat ibadah. Jaluk nang Gusti Allah agar kita itu diberi ikhlas. Kalau toh kita dulu dijawab ikhlas. Kita perjuangkan sholat nyepi sing sekirani bisa khusyuk, kita mohon kepada Allah untuk diberi kenikmatan kelezatan kita beribadah. Ya. Sehingga kula kali panjenengan nanti membayangkan nikmatnya sholat, nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Ya. Hati lek wis sembahyang dan boten kroso. Ya. Kita terus perjuangkan. Bukan masalah dunia saja. Ya biasanya wong niku terkadang yang banyak niku lek ne ono masalah duniawi mari ngono piambe iku terdorong untuk kesana. Dawuh niku si Allah kene apa? Kon kok ibadahmu iku singkon jaluk yang mendorong kalian berdoa kok masalah dunia tok. Padahal kon lek mengadu bukan masalah dunia, jaluk sing akeh. Aku iki duwe dunia akhirat. danyu akhirat tak kei dunyamu. Lek kon tak dunyo tok, kon kok getun, mergane tak kei sebagian. Dalam surat An-Nisa wonten-wonten. Ya. Banyak sekali Gusti Allah ngajar kula kali panjenengan ngeten. Nggih muga-muga mawon kula kali sampean sing ngaji niki diberi kualitas iman, kenikmatan iman, cahaya iman yang mengantarkan kenikmatan ibadah dumateng kula panjenengan. Lek kula kali sampean bisa melakukan sholat di tempat yang tidak diketahui kecuali Allah, kita nikmat mengadu sholat, kataballahu lahu bara'atun minan nar, maka Allah menjamin kula kali sampean akan tidak disentuh oleh api neraka. Napa malih lek kula kali sampean bisa menangis. Ya. Ya apa carane? Nggih, sampean carane ya napa? Ya Allah, kula niki umur mulai biyen sampai sak niki sing kula jaluk mek ngeten-ngeten tok. Padahal donya niki pun sampean keaken teng kula. Kula niki donya niki badal kula tinggalaken. Sebentar lagi kita akan menghadap akhirat. Kita itu tidak mempersiapkan sama sekali. Betapa dosa-dosa saya, pokoke sampean ya apa iso nangis. Ya. Kita akan dijamin oleh Allah terlepas dari api neraka. Kataballahu lana al-bara'ata minan nar. Sing ngarang kitab niki ndongaaken kula kali panjenengan muga-muga sing ngaji, sing ngrungokno kabeh niki ditulungi Gusti Allah saged ibadah sehingga ibadah niku Gusti Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka wa azabal qabri dan siksaan kubur. Amin ya rabbal alamin. Wa fi kitab Ibnu Sunni an Abi Umamah qala madanautu, ora tahu nyedhek sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin. Aku jarene Abi Umamah beti awak iki beti apa sering kali nyedek nang Rasulullah setiap mari sembahyang, kadang sembahyang fardu, kadang sembahyang sunnah. Ulapo kon kok usil nyedek nang Kanjeng Nabi lek mari sembahyang? Aku kepingin ngerungokno Nabi iku lek ne mari salam sembahyang iku ndungopo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si sampean kira-kira ndungo napa kira-kira? Sing pas ya apa? Nurut masing-masing. Alhamdulillah gitu. Rada pas. Seandainya kula kali sampean mari salam niku ndonga kaya sing diwaca Kanjeng Nabi, maka nilai salat kita itu akan dinilai oleh Allah seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seneng ta mboten sampean? Daripada kita ngarang sendiri. Iya. Berapa kali kita sholat, sholat kita tidak sama dengan sholat Rasulullah. Ayo, saat ini kita ditiru. Iya. Pung-pung ono rahasia. Bareng dirungono illa samitu. Setiap saya mendengar, kecuali Nabi tidak membaca, kecuali membaca ini. Allahumma ghafirli dhunubi wa khotoyaya kullaha. Ya. lek sampean gak iso dungane, gak iso cara arabe, Gusti mandar sampean sepuro dosa dan kesalahan kula sedaya, amin. Kok alhamdulillah Ustaz, ya mbok enggak tiga Gusti Kanjeng Nabi lho teko Gusti Allah. Iya. Ya napa saged ta? Diwaca bareng nggih. Allahumma ighfir li dzunubi. Bisa men waca, Pak? Allahumma ighfir li dzunubi wa khotoyaya kullaha. Balik bareng, bareng kabeh. Kira-kira iling ta enggak gitu. Allahumma ighfir li dzunubi wa khotoyaya kullaha. Gampang ta gampang? Gampang. Mugo-mugo mawon. Kula kali sampean pas assalamualaikum, assalamualaikum iling. Ya. Yeah. Eman, Pak. Eman. Kita tahu kesempatan ini untuk mengantarkan kita menjadi orang mulia. Kok gak dilakoni? Durung karuan kira-kira kula kali sampean ketemu mana? Iya. Yeah. Durung karuan kula kali sampean ketemu mana? Lek wis kita temukan, kita biasakan, kita akan meningkat terus. Ya. Yeah. Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoyaya kullaha. Lek ka apal coro arabe, ojo lali coro jawane. Gusti sampean sepunten dosa dan kesalahan kula sedaya. Demikian hadirin sekalian, di antara sholat-sholat sunat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta doanya. Faidatun. Wa minal bida'il madmumati. Meskipun kulo kali sampean itu dianjurkan berbagai sholat sunnah, kadang-kadang tiang niku kebablasan. Ya, ingin menambah tapi itu tidak diajarkan Nabi. Kalau toh itu tidak diajarkan Nabi dan tidak ada dasar-dasar yang diajarkan Nabi, mana itu namanya bid'ah. Hal yang baru yang tidak berdasarkan ajaran Nabi. Wa minal bid'ah, dan dari bid'ah ajaran yang tidak berdasar, al-madmumah, yang dicelah oleh agama, tutu dicelah to allati ya'samu fa'iluha, bahkan wong sing nglakoni ini bisa berdampak dosa. Sembahyang tapi dhek kedusan. Iya. Yeah. Kok iso? Krono ngarang dhewe. Iya. Yeah. Wa wajibu ala wulatil amri, maka kewajiban bagi penguasa. Penguasa niku sinten? Lekne omah ya wong tuwa. Iya. Yeah. Lekne ana omah ya wong tuwa. Lah lek ana kampung ya yang kiyaine kono. Lah lek ana langgar ya pengurusi langgar kono. Lale ana masjid ya sing pengurusi masjid mriku. Lek kapan delono wong lakoni iki, maka bagi penguasa setempat wajib man ufa ilia, melarang pelakunya. Endi sembahyang yang tidak berdasar dan mengakibatkan sing lakoni itu berdosa, miturut Imam Abdurrahman As-Suyuti nomor setunggal, sholatur rohoibi, sholat rohoib, sholat untuk menambah kecintaan. Kapan dilakukan? isnata asrota rokaan yang dilaksanakan sebanyak 12 rokaat bainal isya'aini, dilakukan antara maghrib sampai isya lailata awali jum'ati rojabin, pada malam jum'at pertama bulan rojab. Alhamdulillah kula kali sampean gak melok ngelakoni. Lale umpomo kula kali sampean malam awal jum'at rejab, umpomo iki bulan rejab rek, bulan sing dihormati Gusti Allah, iki malam jum'at rek, malam jum'at sing keramat, aku kepingin mengisi dengan ibadah. Ibadah apa? Ya sembahyang sunat lak wisa, sembahyang hajat, sembahyang witir lak wisa. Kurang. Kalau kurang, ya sembahyang tasbih, karena sembahyang tasbih itu ada dasarnya. Dilakukan kapanpun ada. Adapun mengisi waktu enggak apa-apa. Kalau sholat sunat antara maghrib sampai isya paling banyak itu dilakukan gini ku sholatul awabin, pinten rokaat 6 rokaat ya. Melebihi dari itu tidak diajarkan oleh nabi. Wali Yosef, wali iku nisore nabi ya. Keramat gak usah delok keramati ya. Jari nih Imam Yazid Al-Bustami, lek sampean delok si jine wong kok duweni keramat sampe siloi lono awang-awangan, silo pak ono duur melaku ono awang-awangan, ojo kepincut, ojo kepincut, ojo katut, ojo nurut nang omongane. Sebelum sampean delok bendinane, solati, posoi, totokromoi, elmuni, ngoten. Ya, itu bukan ajaran. Dados solat rohoib niku sinten kemawon yang melaksanakan itu adalah termasuk solat bid'ah madmumah yang tidak berdasarkan pada hadis nabi. Sing ada ya apa? Yang ada niku sholatul awabim dikerjakan bainal maghrib dan isya 6 rokaat cukup, kapanpun itu kita lakukan ya. Kalau 12 rokaat kita katakan rokobin, tidak boleh. Terus mana wasolatu laylati nisfi sa'ban, sholat nisfu sa'ban gini majmuk sarif sing dicetak nih lho ya. Onten tulisane usolli sunnatan nisfi sa'bana. Salat nisfu sa'ban itu adalah tidak ada dasarnya. Tidak diajarkan nabi. Zamane Kiai Ibadillah Mas Duki ngaos pun ditanggletaken. Lek kepingin sembahyang nisfu sa'ban ojok muni sembahyang nisfu sa'ban niato sembahyang hajat. Iling sampean. Iling kula sia. Jadi sembahyang nisfu sa'ban gak ono. Lah lek kepingin malam nisfu sa'ban sembahyang, sembahyang napa? Sembahyang napa? Hajat, bukan salat nisfu sa'ban. Apa ada yang melakukan? Wonten Habib Ali sing ngarang Maulid Simtuduror. Itu adalah wali kutub, rojone wali dalam bidang ilmu, keramat dan segalanya. Piambi isi nom dawu nih guru-guru nih Ali iki besok piwulangane iku dadi tambelane tomboane, torokane ibadai umat Nabi Muhammad sing kurang pada akhir zaman. Mergane selawati banyak dibaca. Ketika beliau niku melakukan ritual utawa gawe acara nisfu Sya'ban, wonten tiang sepuh di habaib. Biasa le habaib niku ya. Rono ndelok semangati arek nom sing pinter niku dikandani. Bib, zamane wong tua-tua sampean biyen. Lek ni nisfu Sya'ban iki sak durunge maca Yasin iku sembahyang hajat dhisik. Iya ta? Iya, aku biyen diwuruki apa sampean ngono. Oleh ngono aku gak menangi abaku. Orang yang sebesar Habib Ali diin. Dielingno wong tuwa. Wong tuwa iki ado elmune ambek Habib Ali. Krono iki wong tuwa niku mau bener, gak ndelok sapa, tapi ndelok bener-benere. Gelem nurut. Nggih dah, ngoten dah. Nggih. Akhire Habib Ali setiap mau maca Yasin lek nisfu Sya'ban sembahyang hajat dhisik baru maca Yasin. Setelah Yasin maca donga. Niku carane Habib Ali, ditulis dalam buku sejarahnya terjemah yang diterbitkan oleh cucunya Habib Anis. Jadi lek salat nisfu Sya'ban mboten enten. Lek sampean wadah walem nisfu Sya'ban kepingin sembahyang, ya sembayango salat sunat hajat. Lek kepingin suwe maneh sembahyang witir sing akeh. Lek kurang akeh sembahyang tasbih, gak repot-repot. Ya. Yeah. Kadang-kadang ada orang yang melakukan salat nisfu Sya'ban itu mi'ata rakaatin sampai 100 rokaat. Para hadirin, sembahyang sholat ataupun ibadah, kalau toh kita lakukan berdasarkan dan mengikuti ajaran Nabi, titik diregani akeh Gusti Allah. Ya, setitik diregani akeh. Ini kilo hebati umat Nabi Muhammad niku. Wa sholatu akhiri jum'ati Ramadan, dan ada lagi sholat di akhir Jum'at bulan Ramadan. Jadi lek bulan Ramadan niku lek Jum'at terakhir, mari Jum'atan niku onten sebagian orang melakukan sholat sab'a asyarata rakaatan, 17 rakaat. Sembayang apa? Sembayang niat ngodoi sembayang limang waktu mungkin ono sing kurang lan ketinggalan selama setahun. Jadi ya apa? Pertama rong rakaat usolli suusolli fardos subahi rakaataini qodoan lillahi ta'ala salam. Usolli fardod duhri arba'a rakaatin qodoan lillahi ta'ala salam. Usolli fardol asri, ya mari Jum'atan sampai maria asar salam. Maghrib qodoan salam. Isyak qodoan salam. Niku wonten sing lakoni ngoten. Dilakukan kapan? Akhir Jumat bulan Ramadan. Lek sampean ketemu wong sing lakoni iku, ojo melok-melok jarine Imam Suyuti. Iya. Yeah. Wa sholatu yauma Asyura, dan ada lagi yang ditemukan yaitu sholat pada tanggal 10 Asyura. Biasanya arba'a rakaatin aw aksara, biasanya dilakukan oleh orang-orang itu 4 rakaat atau lebih. Ya. Jangan lek sampean malam Asyura iku kepingin sembahyang, sembahyang sunat liya yang ada ajarannya. Salat napa? Hajat. Salat witir. Salat tasbih. Ngoten mawon ya. Lek salat witir ter napa? Waktune tertentu, ngene ku malam. Lek kepengin bebas salat tasbih, salat hajat, salat sunah. Ngoten mawon. Ya. Niku ada dasarnya dari Rasulullah. Wonten malih istilah salat-salat sunat, salatul usbu'i, sembahyang mingguan. Ya apa sembahyang mingguan iki? Kula dereng nate mireng. Iya, sembahyang salat minggu, mingguan nanti seminggu. Biasanya ini banyak diajarkan oleh orang-orang yang mengikuti tarekat. Tarekat gak bener. Ngaten lho. Seandainya tarekat itu tadi ada gurunya, ada silsilahnya, itu pasti benar. Tapi biasanya orang nang kepikinane ya. Aku mari semedi ono kuburan. Dipethuki langsung ambek Mbah Ngampel lalu ngoten. Dicak dikenal nang para wali-wali ngoten. Dadi aku langsung kepethuk ambek Mbah Ngampel. Tetap brusyon. Iya, masih kon iso ngawang aja percaya. Iya. Krono belum jelas gurunya. Gurune iku langsung iku wonge melek ngene. Koro sing iya ana setan mendo-mendo berupa kaya ngoten niku mang. Aja maneh sampean sing medhi. Syekh Abdul Qadir Jailani lho. Sing ahli sholat wis tahqiq sudah mendalam, setan coba memberanikan diri ada no, pura-pura nang gene Syekh Abdul Qadir Jailani, koyok wong tua, koyok guru nak, Syekh Abdul Qadir Jailani, gak tuwon aku koyok wong koyok sampean gene ibadilem, cocok lem-leman iku ambek cocok pisan. Pungkas-pungkasane ya napa? Abahtulakal muharramat, delok tingkah polamu, posomu, tirakatmu, idabdamu wis cukup kirane nak. Umpama sak niki kon niku mang wis tak bebas nang lakoni sembarang. Kon nyolong gak mang rokok, kon gak sembahyang, gak melakukan rokok. Langsung nguntap Syekh Abdul Qadir Jailani. Omongamu awale api, buri-burine kurang ajar. Setan kon nyingkrio, melayu meroan. Iya, yeah. Melayu meroan. Menedak komane, Kanjeng Syekh, sing wau dalu niku kulo. Kulo nyasar no wong noten niku model ngoten niku mboten pisan pindu ping kata. Dadak no pun kulo persiap no teng sampean ini. Kulo tutup pinten-pinten di minggu ini. Teng sampean kulo reken pun berhasil. Dadak no. Boten berhasil. Niki adalah suatu kemantapan. Kedalaman ilmu panjenengan. Keikhlasan ibadah sampean. Ngoten. Dari kulo kali sampean kepingin. Nggih, lebih baik kita itu berkoordinasi tawasul sering nyedek kirim Fatihah ambil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Ada bangsa jin itu yang menamakan diri Syekh Abdul Qadir Jailani, persis namanya. Untuk tidak salah sing diceluk mergane onten radhiyallahu an. Iya. Amma ahadisuha, adapun hadis-hadis yang menceritakan, menguatkan sholat-sholat di atas, sholat rohoib, sholat nisfu sa'ban, sholat asura, famaudu'atun. Hadis-hadis itu meskipun ada, dawuni Imam Abdurrahman Suyuti yang sudah hafal hadis ini, itu hadis palsu. Gawenane menungso dewi batilatun keliru Fala taktar ojo kepincut opo manekatut bimandakaroha, dengan siapapun yang mengajarkannya, siapapun yang melakukannya. Waffaqanallahu wa iyyakum. Jari ini singarang kitab niki, mugo-mugo sedoyo sing ngaji, sing moco, sing rungokno mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lijtila bil fadail, untuk mengambil berbagai kemurahan, kemuliaan dari Allah. Wajtina bil radail, dan menjauhi segala sesuatu yang mengakibatkan hina dan rendahnya kita. Kados sing ngarang kitab niki ditulungi kali Gusti Allah. Babu sholatil jamaati, yang akan datang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan sholat jamaah. Para hadirin, sholat jamaah ini adalah merupakan satu ciri khas kekuatan umat Nabi Muhammad agar tidak mudah diombang-ambingkan kalih musuh di luar Islam. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Ya, tarahum ruka'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min asari sujud, zalika masaluhum fit taurat. Titik. Rek maca ngoten, Pak. Ciri-ciri yang ditakuti, yang diceritakan Allah dalam kitab Taurat. Taurat itu kitab yang diberikan kepada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai kaum siapa? Israel. Israel saat ini apa? Yahudi. Untuk mengalahkan orang-orang Yahudi, dan mereka organisasi yang di dalamnya ada orang Yahudi, termasuk wong Syiah. Caranya apa? Konsep dari Al-Quran. Tarahum ruka'an sujadan yabtahuna fadlam minallahi warid wana. Sholat jamaah. Lek sholat jamaah kulo kali sampean beres. Kuncinya sholat jamaah terdapat pada pengaturan barisan sholat. Lek ni barisan sholat itu tadi kerep, gak onok bolongi, maka akan kuat. Lek Jumatan onok Masjid Agung Bangil yang jelas, sing ngarep kerep tambah muri tambah akan bolong. Sing buri gak gelem nang ngarep wis jarno onok gini. Itulah lek jare Kanjeng Nabi. Kon lek gak gelem nyempurna nosop, porak-porandakan Islam ini. Inilah yang menyebabkan Islam itu mudah digoyang, krono wong islami lek Jumatan gak gelemah ju. Donga mawon teng kene Gusti Allah ya. Muga-muga para banser gelem notoso ditulungi ambek Gusti Allah. Sing ana njaba dibuka ambek Gusti Allah. Bahwa Jumatan itu Gusti Allah ngedum rejeki, ngedum kebutuhan sampean. Siapa yang lebih dekat akan didekatkan dengan Allah. Semakin jauh mereka menjauh dari Allah. Kita njaluk nang Gusti Allah, muga-muga sing ngaji, sing boten ngaji oleh barokai ngaji. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Rabbana atarafna.